bal pindah undi. Kati ngarem pindah wae ora numpak taksi. Adewean apa ora wedi timbang nganggur aku lo gelem ngancani. Bate pindahan. Ampun kelo mas, sampean ampun kuciwo. Aku lo rondong, anyaran ditinggal lungo. Awan-awan lungo blonjo ning pasar pahing. Oing-oing, prawan rondong akan gugu rapat teh penting. Sumpah